Malam ini tuh kesekian kali, asa takkan sirna. Aku masih di sini untukmu, walau kita telah semakin jauh. Dan hanya dirimu yang masih tersimpan di dalam hatiku. Ku ingin selalu ada di sampingmu di dalam pelukanku. Mungkinkah akan abadi. Aku masih di sini untukmu, walau kita telah semakin jauh. Semakin jauh.